Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 3 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Ratusan ormas gelar aksi dukung Kapolres Aceh Utara terkait pembinaan waria. Polda periksa Kapolres Aceh Utara terkait prosedur penertiban waria. Nemuan buku berisi konten porno di salah satu SMP di Aceh Timur dilapor ke polisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, masyarakat Aceh terus memberi dukungan kepada Kapolres Aceh Utara KBP Untung Sangaji terkait tindakannya mengamankan 12 waria saat penggerebekan sejumlah salon di Aceh Utara beberapa waktu lalu. Dukungan moral diberikan karena apa yang dilakukan Untung mulai dikecam, bahkan institusi Polri melalui Polda Aceh juga memeriksa Untung Sangaji. Puncak dukungan masyarakat Aceh disuarakan oleh seratusan organisasi masyarakat Islam di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Syariat Islam dalam aksi bela AKBP Untung Sangaji yang dilancarkan di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Jumat siang kemarin. Pengakuan koordinator aksi, sebanyak 140 ormas ikut dalam aksi itu, para perwakilannya hadir ikut menyuarakan pembelaan kepada Untung. Aksi dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Usai salat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, massa berkumpul di depan menara masjid. Masa juga mengusung sejumlah spanduk dan poster bertuliskan dukungan untuk AKBP Untung dan penolakan LGBT. Aksi ini juga dihadiri anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil. Masa bahkan dihebohkan dengan kedatangan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Ketua DPRA Tengku Muharudin. Koordinator aksi Tengku Mas Yudin Ishak dalam orasinya menyampaikan aksi yang digelar semata-mata untuk apresiasi dan mendukung Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji yang telah mengamankan lalu membina 12 waria di Kecamatan Jambu Aye dan Lok Sukun yang terjaring saat operasi penyakit masyarakat yang dipimpin AKBP Untung Sangaji Sabtu malam 27 Januari lalu. Sudarlun, tim Propam Polda Aceh mulai kemarin memeriksa Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmad Untung Suryanata beserta jajarannya. Pemeriksaan itu terkait tersebarnya foto tindakan fisik terhadap waria saat penertiban yang dilakukan Polres Aceh Utara beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Misbahul Munawar mengatakan pemeriksaan AKBP Ahmad Untung untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan prosedur dalam penertiban terhadap waria. Pemeriksaan itu berlangsung di Aceh Utara. Kombes Polisi Munawar mengatakan sebenarnya setelah penertiban waria oleh Polres Aceh Utara semuanya sudah selesai. Tapi kemudian beredar foto-foto yang menunjukkan adanya aksi fisik seperti memangkas rambut dan menyuruh waria berguling-guling di rumput. Foto-foto itu memicu heboh di media serta dinilai melampaui kepatutan. Atas dasar itu Kapolri memerintahkan Kapolda Aceh untuk melakukan pendalaman terhadap masalah itu seperti yang tersebar di dalam foto. Akhirnya dibentuklah tim investigasi Polda Aceh yang saat ini sudah berada di Aceh Utara untuk bekerja. Inti dari pemeriksaan oleh tim Polda Aceh itu adalah untuk mengetahui apakah tindakan Kapolres dan jajarannya sesuai dengan prosedur atau tidak. Sudarlun, berbagai pihak mulai merespon penemuan buku yang mengandung unsur pornografi dan komunisme yang ditemukan pertama kali di Pustaka SMP Negeri 2, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur. Sebagian pihak meminta buku itu ditarik dari peredaran, ada juga yang langsung melaporkan temuan itu kepada polisi. Orang yang melaporkan temuan itu kepada polisi adalah Irwanda, Ketua Komisi ADPRK Aceh Timur. Ia melaporkan kasus buku berisi konten porno ini pada Jumat kemarin ke Mapolres Aceh Timur. Kedatangan Irwanda disambut Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto dan KBU Reskrim Ibtu Zainur. Seusai menggelar pertemuan dengan Kapolres, Irwanda membuat laporan resmi ke SPKT Polres setempat. Ia meminta Polres Aceh Timur mengusut tuntas kasus ini. Irwanda juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa buku yang berisi gambar porno, berita acara serah terima buku, dan list buku tersebut. Keempat buku yang diserahkan sebagai barang bukti itu berjudul Perempuan Bernama Arjuna, terdiri atas seri 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan dalam buku seri 1 terdapat clipping kertas berwarna merah berisi pesan yang berkaitan dengan PKI. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini. Ia menduga kasus ini melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tim Satreskrim Polres Lok Sumawe berhasil menangkap MUC, 41 tahun asal Blang Mangat, Lok Sumawe, Kamis sore kemarin atas sangkaan telah membakar Tower Indosat di Blangwi Panjo, Kota Lok Sumawe, akhir Januari 2018. Berdasarkan data pihak kepolisian, ia merupakan residivis kasus pencurian dan penganiayaan. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Budi Nasuha mengatakan pihak Indosat beberapa hari lalu membuat laporan ke Polres Lok Sumawe karena tower perusahaan tersebut dibakar. Aksi pembakaran terjadi 27 Januari malam. Akibat dibakar, sejumlah perangkat Indosat dan kabel PLN terbakar. Kerugian pihak Indosat mencapai 150 juta rupiah. Usai menerima laporan tersebut, polisi mulai melakukan penyelidikan sehingga tersangka mengarah kepada MUC. Polisi akhirnya berhasil menangkapnya di rumahnya kemarin. Dari laporan awal tersangka, MUC nekat membakar tower tersebut atas dasar sakit hati. Soalnya pada tahun 2015 ia ditangkap penjaga tower saat ketahuan mencuri kabel. Akibat perbuatan itu, MUC harus menjalani hukuman penjara 1,5 tahun. Baru 3 bulan bebas dari penjara, kini ia kembali berhadapan dengan hukum. Darlun, Ramadan 40 tahun, petugas PLN asal Gampung Palu Blang, Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, tenggelam di aliran Krung Aceh yang melintas Gampung tersebut Kamis kemarin pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Pencarian terus dilakukan dengan menyusuri sungai dan menyelam, namun korban belum ditemukan. Jadwalnya hari ini pencarian akan dilakukan mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Mardatilah, warga Blangcut, mengatakan lokasi tenggelamnya korban berada antara Gampung Blangcut, Kecamatan Sukamakmu, dengan Gampung Palu Blang, Kecamatan Ingin Jaya. Korban yang berstatus sebagai pegawai PLN saat itu sedang memasang kabel listrik, sehingga saat menyeberangi kabel dari Blangcut ke Palu Blang, ia terbawa arus dan tenggelam. Kapolsek Ingin Jaya AKP Nazarul Fitra mengatakan dari keterangan pemotong rumput yang menjadi saksi mata, saat itu korban bekerja memasang kabel untuk pompa air di Palu Blang seorang diri. Karena arus listrik harus ditarik dari jalan Banda Aceh Medan di Gampung Blangcut, sehingga korban berenang menyeberang sungai sambil membawa kabel. Saat itu saksi sempat melihat korban hanyut dan tenggelam. Kemudian tim SAR, BPBD Aceh Besar, polisi dan TNI yang dibantu warga langsung melakukan pencarian. Mereka melakukan pencarian ke hilir sejauh 1 km dari lokasi tenggelam. Namun arus kencang dan banyaknya akar di dasar menjadi kendala selama pencarian. Sudarlun, ruas jalan nasional lintas Biren Bener Meriah Takengon kembali longsor sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Titik kerusakan yang paling parah terjadi di kilometer 33, tepatnya di kawasan Desa Sukatani, Kecamatan Juli Biren, di mana badan jalan sebelah kiri dari arah Biren amblas hampir mencapai 10 meter akibat tergerus luapan air hujan yang mengguyur kawasan itu beberapa waktu lalu. Selain amblas, kondisi jalan di kawasan itu juga rusak di beberapa titik sehingga perlu diperbaiki. Untuk mencegah kerusakan berulang, menurut warga, perlu dibangun saluran permanen di wilayah itu sehingga aliran air dari pinggir tidak lagi menggerus jalan namun mengalir ke sungai yang berjarak ratusan meter. Kerusakan lain yang cukup membahayakan bagi pengendara tepat di kilometer 12 dan 14. Selanjutnya kilometer 16 dan 17 yang telah pernah diperbaiki beberapa waktu lalu saat ini kembali rusak. Pejabat pembuat komitmen Jalan Biren Takengon Hengki Hermawan mengatakan beberapa waktu lalu tim konsultan dan tim dari dinas di Banda Aceh telah melihat kondisi kerusakan jalan tersebut dan telah diusulkan untuk perbaikan menyeluruh. Ada beberapa titik kerusakan yang perlu didesain ulang untuk penanganan maksimal sehingga tidak cepat rusak. Sudarlun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap peredaran dua suplemen makanan yaitu Viostin DS dan Enzyplex Tablet di Aceh. Hal tersebut dilakukan dari instruksi BPOM RI agar BPOM di seluruh Indonesia untuk memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan termasuk yang terdeteksi positif mengandung DNA babi namun tidak mencantumkan peringatan mengandung babi. Sebelumnya BPOM RI memberikan penjelasan tentang viralnya surat dari BBPOM Mataram kepada Balai POM Palangkaraya tentang hasil pengujian sampel Viostin DS produksi PT Paros Indonesia dan Enzyplex Tablet produksi PT Medifarma Laboratories. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar itu ditemukan bahwa produk tersebut positif mengandung DNA babi. Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPOM Banda Aceh Zulkifli mengatakan sejak seminggu lalu BBPOM telah turun ke lapangan memantau langsung ke pedagang besar farmasi dari dua produk itu. Dan mereka telah menarik produk tersebut dari pasaran karena sejak awal Januari lalu BPOM Pusat telah memberikan surat pemberitahuan ke pabrik. Ia menambahkan pemantauan yang dilakukan tersebut untuk memastikan produk itu benar-benar sudah ditarik dari pasaran di Banda Aceh. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan ke sejumlah apotek maupun toko obat yang ada di seluruh Aceh. Apabila ditemukan di lapangan, baik itu nomor batch bermasalah maupun tidak, tetap akan diamankan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 3 Februari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah lun, wassalamualaikum.